إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita masih melanjutkan hadis-hadis pada bab yang ke-27, Fadlu Silaturrahim, tentang keutamaan silaturrahim. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, sekian hadis padanya. Bermula pada hadis yang ke-52, kemudian hadis yang ke-53, dan insyaallah taala kita akan memasuki hadis yang ke-54. Pada hadis-hadis yang lalu beliau bawakan hadis yang menyebutkan bagaimana keutamaan silaturrahim disebutkan riwayat melalui hadis qudsi bahwa Allah Jalla wa'ala berfirman, An-Rahman, aku adalah Ar-Rahman yang memiliki sifat pengasih. Ar-Rahman, rahmatnya meliputi seluruh makhluknya. Allah Jalla wa'ala menyatakan bahwa dirinya memiliki sifat itu. Wa ana khalaqtur rahim washtaqaqtu, dan aku telah menciptakan ar-rahim di mana aku menyertakan dan aku mengambil nama ar-rahim dari ar-rahman. Laha min ismi, maka Ar-Rahim itu berasal dari namaku, yakni Ar-Rahman. Dari sini menunjukkan bagaimana keutamaan silaturrahim. Silah artinya menyambung, Ar-Rahim yang memiliki hubungan kekerabatan. Maka ketahuilah kata Ar-Rahim terambil dari kata Ar-Rahman. Demikian hadis yang lalu yang sudah kita dapatkan. Berikutnya disebutkan riwayat pada urutan ke-54 ini, haddatsana Musa ibnu Ismail. Qala haddatsana Abu Awanah an Utsman ibn al-Mughirah an Abil Ambas qala دخلت على عبد الله بن عمر في الوهط يعني أرضا له بالطائف فقال عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال الرحم شجنة من الرحمن man yasiluha yasiluhu wa man yaqta'uha yaqta'uhu laha lisanun talqun zalqun yaumal qiyamah. Hadis yang diriwayatkan dengan perawi yang masing-masing telah kita ketahui dan kita dengarkan bersama, sampailah pada Abu Al-Ambas yang menyatakan, dakhaltu ala Abdullah ibn Amr. Suatu hari aku memasuki atau menemui Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr. Naam. Ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Aku menemui beliau fil wahdi. Al-wahd adalah disebutkan di sini tempat yang tenang. Dan juga tempat itu adalah datar. Yang di sana menumbuhkan pepohonan yang besar, yang berduri, dan terdiri dari deretan pepohonan. Itulah makna al-wahd, di mana al-wahd adalah tanah milik Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abu al-Ambas menemui Abdullah ibn Umar. Abdullah berarti putra dari Amr ibn al-As, milik ayahnya. Naam. Yang bertempat di Taif. Al-Wahd tadi bertempat di Taif, di mana berupa kebun anggur yang merambat di atas kayu, sebagaimana keberadaannya. Naam. Kebun anggur itu merambat, dan di sana terdapat 1 juta kayu yang setiap kayunya itu bernilai 1 dirham. Naam. Al-Wahd, tempat yang tenang, tempat yang datar, yang menumbuhkan pepohonan yang besar, berduri, dan berada di antara deretan pepohonan, di mana ini milik Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, berada di Taif. Keberadaannya berupa anggur, kebun anggur yang merambat di atas kayu, yang di sana terdapat 1 juta kayu, yang nilai 1 kayunya adalah 1 dirham. Naam. Dakhaltu ala Abdullah ibn Amr fil wahd. Aku masuk menemui beliau di wahd. Diberikan keterangan di sini pada 2 garis, yakni ardon bittaif. Ardon lahu bittaif. Tanah miliknya yang berada di Taif. Kemudian kelanjutan hadis itu menyatakan, faqala atafalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau menyilang. Naam. Menyilang jari jemarinya. Atafalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isba'ahu, beliau menyilang jari jemari beliau. Hakadha. Naam. Faqala, maka beliau menyatakan, ar-rahim syujnatun minar rahman. Bahwa ar-rahim merupakan syujnah. Ada yang membaca syin didhammahkan, ada pula yang menyatakan syinnya fathah, syajnah. Syajnah ataupun syajnah adalah akar pohon yang saling membelit. Nah, bisa kita tahu, kita bayangkan bagaimana akar yang membelit, saking jelimetnya seperti benang yang ruwet. Nah, itulah syajnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan ar-rahim syujnatun minar rahman. Seperti layaknya akar pohon yang saling membelit. Apa maksudnya? bahwa rahim adalah salah satu pengaruh. Di antara pengaruh-pengaruhnya rahmat Allah Jalla wa'ala yang terikat. Sehingga sangat kecil kemungkinan untuk bisa lepas. Karena berbelitnya itu kuat. Nah. Demikian kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahim sujnatun minar rahman. Man yasilaha yasiluh. Barang siapa yang menyambungnya, melakukan silaturrahim, maka Allah Jalla wa'ala akan menyambungnya. Wa man yaqta'uha yaqta'uh. Dan sebaliknya siapa yang memutusnya, memutuskan hubungan silaturrahim, yaqta'uh. Maka Allah Jalla wa'ala pun akan memutusnya. Setelah itu beliau masih menyatakan, laha lisanun talqun, bahwa ar-rahim itu memiliki lisan. Ternyata memiliki lisan. Bagaimana bentuknya kita tidak mengetahui. Yang jelas kita selalu membenarkan setiap apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Selama riwayat itu sahih, maka kita menerimanya dan membenarkannya. Nah, maka beliau sebutkan ar-rahim laha lisanun talqun. Talqun adalah orang yang lisannya itu fasih. Nah, bicaranya itu bagus, fasih, tepat pada kata-katanya, huruf-hurufnya, bahasanya, itu talqun. Nah, dan juga kata-katanya indah. Maka jika ada orang yang semacam ini dikatakan talqun. Demikian beliau mensifatkan ar-rahim. Nah, bahkan tidak hanya itu. Tidak hanya talqun. Kata beliau dzalqun. Dzalq adalah orang yang sangat tajam. Nah, dan sangat fasih bicaranya. Kita bisa bayangkan bagaimana kehebatan orang tersebut, tutur katanya yang menatap, tajam, kemudian bahasanya sangat fasih, sudah disifatkan talqun, kemudian disifatkan lagi, diperkuat dengan dzalqun. Maka demikianlah ar-rahim, dia memiliki lisan dengan dua sifat tadi, talqun, dzalqun, yaumal qiyamah, di yaumil qiyamah nanti. Yang akan menyampaikan kepada Allah Jalla wa'ala tentunya. Pada siapa yang menyambung hubungan karib kerabatnya. Nah, maka Allah pun akan sambung. Sebaliknya siapa memutusnya. Maka Allah Jalla wa'ala mengancam akan memutuskan dia. Wal'iyadu billah. Tentu dari hadits ini. Sangatlah jelas beberapa fawaid yang bisa kita ambil. Yang pertama, secara tegas menunjukkan haramnya memutuskan hubungan rahim. Nah, jika memang sudah mengarah ke sana, maka antum berusaha untuk menyambungnya. Berusaha mendahului untuk menyambungnya, jangan sampai putus. Nah, dipelajari apa sebab-sebab terjadi kerenggangan, sebabnya terjadi akan putusnya. Nah, kalau mungkin itu masalah pribadi, mungkin bisa saling tanazul, saling memahami, saling kurang lebih. Nah, jangan dipertahankan karena emosi, karena hawa nafsu, gengsi, malu kalau mendahului, harga dirinya merasa jatuh dan sebagainya dan sebagainya. Maka yang mendahului itu yang terbaik. Agar jangan sampai putus. Maka di saat itu antum sedang melakukan amalan yang besar. Berusaha yang tadinya akan putus. Sudah mulai rapuh. Maka kemudian antum berusaha untuk menyambungnya lagi. dan tidak menyambung hubungan rahim termasuk al-kabair, termasuk dosa besar. Nah, kadang memang terjadi, kalau mereka yang berilmu mungkin kita maklumi. Nah, karena tidak ada ilmunya sehingga lebih dikedepankan atau ditonjolkan hawa nafsunya, egonya. Pokoknya saya tidak mau. Yang jelas saya putus. Nah, saya tidak akan hubungan lagi dengan dia dan sebagainya. Itu awam seperti itu. Maka sedangkan orang yang sudah belajar, sudah berilmu, maka dia tidak hiraukan itu semua. Jangan peduli dengan emosi tadi, kemudian dia segera benahi untuk membaiki orang tadi atau saudara tadi agar diharapkan tentunya bisa lunak kembali. Nah, yang kedua, begitu agungnya ar-rahim. Nah, dengan permisalan, pengibaratan baik hadis ini maupun hadis yang sebelumnya menunjukkan betapa agungnya rahim, dan menyambung rahim adalah amal saleh, amalan sunnah yang sangat dianjurkan. Maka amalan sunnah tidak terbatas beberapa sunnah tertentu, akan tetapi di sana amalan sunnah termasuk di sini menjaga silaturrahim. Jaga itu dengan baik. Amalkan apa yang disunnahkan, yang diwariskan, diajarkan oleh Rasul SAW. Niscaya di sana padanya kemaslahatan. 6. Yang ketiga bahwa ar-rahim dapat berbicara. Ar-Rahim dapat berbicara berdasarkan lafaz laha lisanun talqun zalqun. Dengan bisa berbicaranya tadi, maka Ar-Rahim mengadukan orang yang memutuskannya. Akan mengadukannya kepada Allah Jalla wa'ala di yaumil qiyamah. Si fulan, dia pernah memutusnya. Si fulan justru dia menyambungnya. 6. Ar-Rahim laha talqun lisanun talqun dhalqun. Faedah yang keempat dari hadis ini bahwa Ar-Rahim berasal dari asma'ullah Ar-Rahman. 6. Yang seseorang ketika menyambungnya, maka Allah Jalla wa'ala pasti akan menyambungnya. Sebaliknya ketika seseorang tadi memutusnya, maka Allah pun akan memutus rahmatnya darinya. 6. Itulah hadith ke-54. Kita lanjut pada hadith berikutnya ke-55. Karena saling terkait. 6. Kalau tadi riwayat dari Abul Ambas, 6, yang menyatakan bahwa beliau menemui Abdullah ibn Umar. Berikut haddatsana Ismail, qala haddatsani Sulaiman an Muawiyah bin Abi Muzawwid. An Yazid ibn Rauman. An Urwah ibn Zubair. An Aisyata radhiyallahu anha. Hujan ya? Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Nah. Sekian lama kita terhalangi untuk turunnya hujan, alhamdulillah pagi hari ini Allah berikan, Allah turunkan rahmat-Nya. Nah. An Urwah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Ar-Rahim syujnatun minallah. Man wasalaha wasalahullah. Wa man qata'aha qata'ahullah. Hadis yang sahih sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala pada kitabnya As-Silsilatus Sahihah pada urutan 925. Asy-Syaikh Al-Albani menghukumi hadis ini sahih dan beliau letakkan juga yang antum bisa dapatkan pada kitab beliau yang masyhur adalah As-Silsilatus Sahihah pada urutan ke-925. Dengan riwayat yang sudah kita ketahui dan kita dengarkan bersama, sampailah kepada Urwah ibn Zubair yang meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ar-rahim syujnatun minallah, bahwa ar-rahim merupakan syujnah, syujnatun minallah. Naam. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa ar-rahim syujnah. Pada riwayat sebelumnya disebutkan minar rahman, sedangkan pada riwayat ini disebutkan minallah. Kalau tadi disebutkan melalui salah satu nama dan sifat Allah, sedangkan ini dinisbatkan langsung dengan zat atau dirinya Allah Jalla wa'ala. Ar-Rahim syujnatun minar rahman. Maka semakin melengkapi bagaimana keutamaan ar-Rahim. Man wasalahullah wasalahul man wasalaha wasalahullah, siapa yang menyambungnya maka Allah Jalla wa Ala akan menyambungnya. Wa man qata'aha qata'ahullah, siapa yang memutusnya maka Allah Jalla wa Ala akan memutusnya. 6. Penjelasan hadis ini sudah terkait dengan penjelasan sebelumnya, hadis ke-54. Sekali lagi menunjukkan betapa agungnya kedudukan ar-Rahim. Sehingga melalui bab ini, bab ke-57 yang terdiri dari 4 hadis 52, 53, 54 dan 55, kita mendapatkan kesimpulan beberapa dari Ar-Rahim. Naam. Bahwa dikatakan Ar-Rahim itu berasal dari kata dari namanya Allah Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim itu merupakan syujnatun minar Rahman. Ar-Rahim syujnatun minallah. Naam. Berikutnya terkait dengan nama perawi hadis ke-54, Muhammad ibnu Ismail. Muhammad ibnu Ismail bukan kali pertama kita ketahui di sini. Jika tidak salah adalah yang kelima. Ini yang kelima. Dari mulai kita bahas kitab ini, terkumpul nama riwayat Muhammad ibnu Ismail ini yang kelima. Adapun yang pertama pada hadis yang ke-26. Jika antum membawa kitabnya bisa dibuka hadis yang ke-26. Di sana kita bertemu dengan nama Muhammad ibnu Ismail. Musa ibnu Ismail. Musa ibnu Ismail. Siapa beliau? At-Tabudzaki. Naam. Maka berikutnya antum ingat-ingat seterusnya nama beliau Musa ibnu Ismail. Afwan, terulang-ulang dengan kata Muhammad. Musa ibnu Ismail. Nanti ketika kita ketemu lagi maka sudah tidak asing lagi. Ingat nama itu Muhammad, Muhammad lagi, Musa ibnu Ismail At-Tabuzaki Al-Hafiz, beliau seorang hafiz dan juga beliau thiqatun ma'mun, thiqah, nah, seorang yang thiqah. Haddatsana Musa ibnu Ismail, beliau menyatakan haddatsana Abu Awanah, telah menceritakan kepada kami, kata Musa ibnu Ismail, Abu Awanah. Demikian juga Abu Awanah bukan yang pertama kita ketahui, tetapi sudah disebutkan pada hadits ke-48. Nah, kalau kita sudah sampai hadits ke-50 sekian, maka belum lama ini hadits ke-48 kita telah lalui nama Abu Awanah. Silakan diperiksa. Nama beliau Al-Waddah. Mulai kita mencoba untuk mengingat sedikit, terngiang-ngiang, mulai hafal. Tadi Musa ibnu Ismail, berikutnya Abu Awanah. Nah, Abu Awanah namanya Al-Waddah ibnu Abdullah. Al-Waddah ibnu Abdullah, ahadul a'lam, salah seorang ulama yang tersohor. Abu Awanah, status beliau sangat kuat. Apa? Thiqatun thabat hujjah. Bukan hanya thiqah, tetapi thabat, bukan hanya itu, tetapi beliau adalah hujjah. Naam. Al-Waddah ibn Abdullah. Naam. Sehingga misalkan disebutkan Musa ibnu Ismail, maka langsung antum ingat At-Tabuzaki. Haddatsana Abu Awanah, Abu Awanah Al-Waddah ibnu Abdullah. Naam. Kemudian berikutnya Utsman ibn Al-Mughirah. Ini baru pertama. Utsman ibn Al-Mughirah, beliau adalah Utsman bin Abi Zur'ah. Utsman bin Abi Zur'ah Al-A'sha. Al-A'sha. Kunyahnya beliau Abul Mughirah. Kunyahnya beliau Abul Mughirah. Sehingga dinisbatkan padanya Utsman ibnul Mughirah. Siapa Utsman ibnul Mughirah atau bagaimana statusnya? Thiqatun. Seorang muhaddits yang thiqah. Itu saja yang bisa kita dapatkan. Utsman ibn al-Mughirah meriwayatkan dari Abu al-Ambas. Abu al-Ambas kunyah. Nama beliau Muhammad ibn Abdullah. Ada yang menyatakan Muhammad bin Abdurrahman. Ada yang menyatakan Muhammad bin Abdurrahman ibn Qarib. Ibn Qarib al-Thaqafi. Ibn Qarib al-Thaqafi. Abu al-Ambas Muhammad ibn Abdurrahman atau Muhammad bin Abdullah ibn Qarib al-Thaqafi. Abu al-Ambas menyebutkan riwayat tadi. Perawi berikutnya hadits ke-55 Ismail. Naam. Ismail, setelah kita telusuri, nampaknya tidak jauh dengan Ismail pada hadits yang sebelumnya, tepatnya hadits ke-53. Nampaknya adalah Ismail bin Abi Uwais. Ismail bin Abi Uwais. Ismail bin Abi Uwais, kita pun sudah mengetahui bagaimana beliau pada hadits yang ke-50 telah disebutkan Ismail bin Abi Uwais. Naam. Ibnu Malik, Ibnu Abi Amir. Naam. Yang riwayatnya kata Imam Ahmad adalah la ba'sa bih, tidak masalah, tidak mengapa, kata beliau. Sulaiman, Ismail meriwayatkan dari Sulaiman. Sulaiman bin Bilal. Naam. Kita sudah dapatkan juga nama Sulaiman. Sulaiman bin Bilal pada hadis ke-50 belum lama ini. Siapa Sulaiman bin Bilal? Salah seorang ulama yang mana beliau seorang yang thiqah dan banyak hadis melalui jalannya. Beliau wafat pada tahun 172 Hijriah. Ada yang menyatakan 177 Hijriah. Sulaiman bin Bilal meriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Muzawwid. Nama ini baru kita dapatkan. Nah, Muawiyah bin Abi Muzawwid. Tetapi di sini tidak disebutkan keterangannya. Kita lanjutkan. Meriwayatkan dari Yazid bin Rauman. Thiqatun kathirul hadith. Seorang yang thiqah dan banyak hadithnya. Kana aliman, beliau seorang yang alim. Qara al-Quran ala Abdullah ibn Ayyash bin Abi Rabi'ah. Beliau baca Al-Quran di hadapan Abdullah bin Ayyash bin Abi Rabi'ah. Naam, dan juga beliau baca kepada Nafi' bin Abi Nu'aim. Menunjukkan satu kemuliaan di sini. Nah, membacakan Al-Quran, disimak atau diberikan rekomendasi di hadapan yang lebih alim di atasnya. Maka Yazid bin Ruman membaca Al-Quran di hadapan Abdullah ibn Ayyash bin Abi Rabi'ah dan juga Nafi' bin Abi Nu'aim. Beliau wafat pada tahun 130 Hijriah rahimahullah. Kemudian Yazid bin Rauman mendapatkan riwayat dari Urwah ibn Zubair yang sudah kita ketahui. Urwah ibn Zubair meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu taala anha yang baru saja kita sebutkan pula pada kajian di hari Kamis Ba'dal Maghrib 3 hari yang lalu. Aisyah ummul mukminin. 6. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut atau digelari dengan ummul mukminin, artinya ibunya orang-orang yang beriman. Maka setiap menyebut nama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam diawali dengan ummul mukminin. Maka di sini Aisyah di antaranya. 6. Ahabbu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilai. Di antara istri yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, apakah Khadijah lebih afdal dibandingkan Aisyah ataukah Aisyah lebih afdal dibandingkan Khadijah? Masing-masing tidak bisa dilebihkan satu dari yang lainnya pada kedua ummul mukminin, Aisyah dan Khadijah. Khadijah padanya keutamaan tersendiri, Aisyah juga memiliki keutamaan tersendiri. Yang dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada usia 7 tahun. Tepatnya 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau menggaulinya pada usia 9 tahun, artinya 7 bulan setelah hijrah takriban. Kira-kira 7 bulan kira-kira setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah afdhalun nisa, wanita yang paling afdhal. Naam. Berkata Urwah radhiyallahu taala anhu, "Ma ra'aitu a'lam bi fiqhin wala bi tibbin wala sya'rin minha." Tidaklah aku ketahui yang paling alim terhadap fiqih dibandingkan beliau radhiyallahu taala anhu anha wa ardhah. Manaqibha katsirah. Manaqibnya banyak. Manaqib itu adalah keutamaan-keutamaannya. Nah, Kalau kita pernah dengar kata manaqib, maka manaqib itu keutamaan, keutamaan. Maka keutamanya Aisyah demikian banyak. Kita bisa merujuk kepada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan secara khusus manaqib Abu Bakar, manaqib Umar, manaqib Ali, manaqib Uthman, dan seterusnya termasuk azwajin Nabi SAW. Ada bab khusus secara tersendiri di dalam kutubus sunnah. Nah, beliau wafat pada waktu Ramadan tahun 58 Hijriyah. Radhiyallahu anha, disalatkan oleh Abu Hurairah. Disalatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kemudian Aisyah meriwayatkan dengan hadis yang sudah kita ketahui bersama. Itulah dua hadis terakhir dari bab ke-27. Lengkaplah sudah 4 hadis pada bab ke-27. Allahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.